Apa hukumnya seorang suami memanggil istrinya dengan ummi dan istri memanggil suaminya dengan abi? Karena ada yang melarangnya dengan alasan hadits Nabi yang mengatakan menyerangkan keduanya untuk memanggil dengan kata sayang. Saya enggak tahu apa nas yang disebut dengan kata sayang. Ya, semua wajarnya dipanggil dengan bahasan suamiku, istriku. Ada memanggil dengan kalimat ummi atau abi. Itu adalah hal yang makruh. Hal yang makruh. Nah, dan ini pembahasannya masuk dalam kitab Abdihar, dalam pembahasan masalah Abdihar. Dihar itu adalah orang yang berkata, engkau seorang suami misalnya berkata kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Ya, sebagaimana ibunya enggak boleh dia gauli, istrinya juga tidak boleh dia gauli. Itu dengan bahasa dia tidak akan mendekati istrinya. Dipahami? Dan di hari ini ada ahkamnya, siapa yang mengucapkannya dan meniatkannya, maka dia harus membayar kafarah dengan ketentuan yang disebutkan. Ya. Di dalam surah Al-Mujadalah. Atau bisa dibaca Al-Mujadilah. Bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Al-Mujadilah. Nah, itu dihar. Maka dari sini para ulama mengambil istimbab bahwa memanggil dengan kata-kata yang ada hubungan dalam bentuk nasab, istri yang misalnya dipanggil ummi atau dipanggil adik, ya, maka ini adalah hal yang makruh. Kalau dia niatkan dengannya dihar, maka jatuh sebagai hukum dihar. Tapi saya yakin orang Indonesia tidak ada yang meniatkan, cuman kebiasaan mengucapkan. Dan kebiasaan yang seperti ini kebiasaan yang tidak baik, yang hendaknya dirubah. Ya. Nah, misalnya astaga. Ya. Apa astaga? Ya. Di kamus bahasa Indonesia juga enggak ada kayak ya. Kata astaga aslinya dari mana? Ya, diringkas dari astagfirullah. Astaga. Ya. Kalau di kami di sana di wilayah timur, ya. Kadang kalau takjub mereka bilang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Diringkas akhirnya jadi apa? Kebiasaan orang kalau takjub bilang Muhammad. Biar saja Muhammad. Ya. Ini kebiasaan yang tidak baik. Alfaz yang sepertinya lafaz-lafaz. Ya. Karena diucapkan, seorang tidak menyadari ada konsekuensi tertentu di dalam syariat. Apakah tidak boleh atau bermasalah atau membawa hal yang tidak baik. Nah, itu ditinggalkan. Ya, dia memanggil suaminya, boleh dia panggil dengan kunianya, Abu Fulan misalnya. Istrinya dipanggil dengan Ummu Fulan. Ya. Nah. Atau dipanggil dengan panggilan-panggilan seperti yang disebutkan di sini, atau dengan panggilan-panggilan yang lainnya yang sekiranya antum lebih tahu.